Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Kita masih membaca mukadimah tentang kitab dari Al-Imam Ibnu Rahimahullah. Setelah dia menjelaskan nama anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin, yaitu berupa diturunkan mukjizat kepada mereka, yang bahkan itu bukan anugerah yang besar. Nama Allah ini kaum muslimin nama Allah itu bisa mendapatkan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang membuat mereka dari kopi ini mungkin dah. Alif. Sebagaimana Al-Quran yang dibuat di dalamnya lampu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia, demikian pula di dalam Al-Quran juga memperingatkan segala sesuatu yang membuat manusia itu manusia ini saya populer yang butuh nam adanya adab-adab tertentu, adab-adab khusus saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka iblis ada tentang orang-orang yang akan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang harapannya ketika seorang berinteraksi dengan Al-Quran dengan adab-adab ini, maka dia akan bisa mengambil manfaat dan faedah dari Al-Quran. Insya Allah karena kitab ini akan berjalan adab-adab tersebut. Akan itu tema. Kemudian yang kedua tema aku belum lanjutkan. Waqad sannafa fi fadli tilawati jama'atul mu'amati, dan sungguh telah menyusun karya tulis tentang fadilah membaca Al-Quran. Siapa sejumlah tokoh-tokoh kaum muslimin al-amatir karena terpandang ayat-ayat wal-a'lam dan nama tokoh orang-orang yang terpandang kutuban ma'rufatan inda ulilluha wal-ahlam, beberapa kitab yang ma'ruf yang terkenal di sisi orang yang berakal, kan ulilluha orang yang berakal wal-ahlam. Ya, kalau yang berbicara di sini adalah Al-Imam Ibnu Rahimahullah Ta'ala, Sekali dicintai mampu, maka yang beliau maksud adalah kitab-kitab yang ditulis terlebih dahulu dengan beliau. Nah, setelah beliau itu hidup pada tahun 600, meninggal ya, meninggal di tahun 600 ya. Kita melihat ya nama Rasulullah itu, biografi beliau nama Rasulullah itu, beliau meninggal pada tahun 676 di usia yang cukup muda, 40 tahun dan belum sempat menikah. Nah, itu maksud dikonsiderai makhluk kitab-kitab yang ditulis terlebih dahulu. Perkara-perkara ini nama Rasulullah ya. Di antara yang mungkin dikonsiderai makhluk adalah kutubu tafsir. Tafsir Al-Qur'an. Banyak itu menyebutkan tentang apa banyak kita yang ditulis tentang masalah ini nama ya. Tapi kutubu makhluk keberadaannya setelah belum meninggal. Seperti kita lihat juga sih nama Rasulullah itu. Itu jauh setelah beliau meninggal nama Rasulullah itu. Dan kita tahu sekarang. Sejaman dengan nama Rasulullah itu, Ibnu Taimiyah rahim. Kita merupakan salah satu murid Ibnu Taimiyah. Kan Ibnu Taimiyah. Beliau menulis dalam Fatwa Al-Quran. Fatwa dan juga kitab beliau tafsir Quran Al-Azim, yaitu yang dikenal dengan tafsir Malikun Tafsir Ibnu Katsir. Itu beliau sering yang nama Rasulullah itu dalam tafsir itu sebelum menyebutkan tafsir Subhasur, beliau sebutkan riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan surah tertentu pembacaan Surah Al-Fatihah. Jadi sebelum beliau mulai nama Rasulullah itu maka menetapkan surah tersebut awalnya di sebuah riwayat tentang hadirat terhadap sesuai Al-Fakor. Jika nama Rasulullah itu riwayat tentang keutamaan surah tersebut, keutamaan suaranya, keutamaan bahasanya, dan lain sebagainya nama Rasulullah itu. Ini yang kita lakukan yang disyaratkan wakasan wakafi wakafi tilawah di jaringan nasir. Jika diantaranya adalah ilmu at-tafsir dan tafsir dengan nama Rasulullah yang sering yang menyebutkan tentang apa? Tentang fadilah-fadilah membaca Al-Quran dan fadilah membaca surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Kan itu ya. Dan terkait masalah ini, Khadr Al-Makmu setelahnya beliau wafat, beliau berkemurkaan banyak ahli yang menulis tentang ilmu Al-Quran sedangnya fadilah bacanya tapi secara keseluruhan ya, ilmu berkaitan dengan Al-Quran, terkait dengan ilmu tafsirnya ya, usul tafsirnya ilmu tanya punya akad gimana usul tafsir atau muqaddar misalnya hidup sebagai lawan nama Rasulullah ya. Kemudian ilmu tafsir juga demikian nama Rasulullah punya kitab tentang fadil Al-Quran ya. Setelah beliau nama Rasulullah ada Azhar Kasyi ya, punya kitabnya Al-Quran itu fadil betul-betul nama Rasulullah itu Azhar Kasyi apa Al-Quran itu awal kitab yang mengupas kitab ini mengukurah baik apa dan bahasa dan sebagainya. Yang paling bagus yaitu apa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullah yang beliau beri nama Al-Fuqaha. Al-Fuqaha. Nah, itu yang mengupas mengupas kayak masalah fadlatul wahnya, fadlah na'amara kelas itu apa, apa juga disebutkan kelas na'amara kelas tentang sebagian ma'ani Al-Fuqaha. Ya, kan itu dia. Dan dalam bab ini banyak bidang-bidang yang digarap oleh para ulama dalam Al-Quran. Tafsir, antum tahu sendiri dan tafsir. Ada bidang mufradat. Seperti nama Rasulullah itu, nama Malas Fahan dan tafsir mufradat Al-Quran. Dia punya tetap mufradat Al-Quran. Semuanya nama Rasulullah itu dibahas sama beliau. Apa maknanya? Apa yang diinginkan? dipilih dari segi bahasa. Tekan itu. Ini kan nama itu. Lakin wa'ufatil himamu fi ikhtiya. Semangat lemah untuk menghafalan. Kenapa? Kebanyakan yang kita bilang ditulis itu tebel. Ya. Kata saya itu biarlah nama. Jangan ditanya tebel. Walaupun sidik. Mau di itu, mau diapalkan. Gimana? Ya, lo fatul himam ya, ya semangat jadi melemah karena apa? Untuk menghafalkannya. Lo tabul nawaratul. Bal an mutolaat ya, bahkan untuk mutolaat saja an nawaratul malah senang. Lemah nam, karena sudah apa? Apa? Juru-juru lo kita apa tak lo kerumun di sini? Nawaratul. Kokal ya, saya terima aku langsung. Fasal la yang takut ya illa akhwatun min ulil afham. Maka akhirnya nama Rasulullah tidak bisa mengambil kitab-kitab tersebut, mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut kecuali hanya beberapa persen saja dari orang yang mendapat kitab. Ya, kami terima semua. Waraitu ahla baladina. Sementara aku memandang melihat nama Rasulullah penduduk negara kami, yaitu Basyik. Amah Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga niat negara tersebut. Wasanaha, saya Arab Belanda Muslim, akan menjaganya serta menjaga seluruh negara kaum Muslim. Saya berterima kasih. Mukfirina mengiktina di setiola untuk Quran lah aziz. Mereka namor kebanyakan, lebih perhatian dengan membaca Al-Quran. Membacanya saja, namor. Mengira itu disuruh namor kalau mendalami yang sangat jujur, terus gak kuat. Besar takut, agak belajar. Yang betul-betul ini ikhtiar tinggi ya. Kalau yang terima semua mau baca menafsir isu tafsir. Bagaimana cara nama Rasulullah kalau itu dalam tafsir. Kalau yang terima nama Rasulullah. Karena melihat kondisi macam itu nama Rasulullah hukum, ya, bacanya ta'alluman wa ta'lim. Dalam bab pembacanya ini didapati banyak sekali mereka yang mengajarkan dan mempelajari tempat bacaannya nama Allah. Kau yang terima semua, ya. Arban wa jiratan, ya. Di jemaah Rasulullah baik dipelajari secara berkelompok-kelompok atau sendiri-sendiri nama Allah. Musaidina tidzalika fil layali wal ayyam. Mereka sangat bersungguh-sungguh untuk itu. Entah apa bacanya atau, ya. Kau yang terima. Di siang maupun di malam hari. Saya tidak mampu. Jatuh wajib senarai. Ya, semoga Allah menambahkan semangat untuk mereka. Ya, di atas amalan ini. Walau jami'an wa ta'at dan semoga Allah menambahkan semangat kepada mereka di atas seluruh ketaatan-ketaatan. Kata Imam An-Nawawi. Jadi tidak sekedar baca lah. Artinya nama Rasulullah itu semua ketaatan tidaknya. Kalau bisa dan belum minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kaum muslimin ditambah semangatnya untuk berbuat apa. Saya berterima kasih muridina wajah Allah yang mereka lakukan dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dari jalur ikram yang kemuliaan dan keagungan. Fada'an zalika, maka hal itu mengajak saya ila jam'i mukhtasaran fi adabi hamari untuk mengumpulkan secara ringkas tentang adab-adab membawa Al-Qur'an. Jadi yang tidak sekadar membacanya semangat nama Rasulullah itu ya, karena diajarkan bagaimana kalau ahli Qur'an itu paling terima kamu. Ya, bagus itu nama-nama. Ya, memang kita membaca Al-Quran itu utamanya, masya Allah, jangan di hanya banyaknya barakallahu fikum. Meskipun kita enggak tahu mananya. Badak tak gitu. Itu sudah punya keutamaan yang besar. Lebih-lebih kalau kita baca sambil meresapi, mengetahui maknanya, diambil faedah di dalamnya, masya Allah. Ada kuat. Nah, barakallahu fikum. Karena Al-Qur'an itu dibaca usbagi nazarah bisyarah wa nazar. Kabar gembira dan peringatan. Gimana kita akan memahami kabar gembira dari Allah dengan baca Al-Quran kalau kita tidak tahu maknanya? Maka tadi kan amar Allah, bagaimana kita bisa memahami peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak tahu maknanya? Nah, amar Allah. Ya, bagus memang amar Allah itu dan sudah dapat kemudian keutamaan dengan kita membaca Al-Quran. Memberikan rukhsah itu minimal waktunya 3 hari. Minimal waktunya 3 hari. Mahatan barang Allah. Ya. Li'adri mada ya kawan? Li'adri tadabbur. Untuk supaya kita tadabburi, direnungi isi dan makna kandungan Al-Quran. Sebut nama Al-Quran. Ya, bukan dibaca. Sebelum hari. Ya, yeah. Lepas naam kuat dari makmum dari takabur dari apa dari apa perenungan. Kaya tidak makmum. Allah alam jisim. Kaya tidak makmum. Pada hari dari kira jam yang waktu sudah diajar berhamal lagi. Nam, bausah fi hufadhihi wa talabatihi. Dan mengumpulkan amarakulahikum ya, secara ringkas tentang sifat-sifat para penghafalnya dan sifat-sifat para penuntutnya. Apa yang terima? Fakat awjab Allah subhanahu wa ta'ala an-nasiha li kitabih. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk memberikan nasihat untuk kitabnya. Apa itu nasihat untuk kitabnya? Yaitu dalam hadis yang paling ajaib. Rasulullah mengatakan amar wa hadil nasihat. Itu nasihat. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, liman, untuk siapa agama ini sebagai nasihat. Maka Rasulullah SAW menjawab, lillah, untuk Allah. Makanya kontrol agama ini nasihat kepada manusia untuk taat kepada Allah SWT. Ya, agar mereka mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, ya, menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Wali kitabi, maksudnya apa? Namarakulahiku? Ya, untuk namarakulahiku mengambil sahih dan berbagai baca Al-Quran. Hafalkannya namarakulahiku. Ya, agama ini menasihatkan kepada umat manusia agar namarakulahiku berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan yang ditunjukkan kepada Allah dan membacanya, menghafalkannya, merenunginya, berarti li apa nasihat untuk Quran itu maksudnya nama Allah untuk kitab Allah itu maksudnya kita menasihati kitab Allah. Gimana kita nasihati kitab Allah? Kita Allah itu semuanya isinya nasihat. Nasihat itu siap untuk kita semua. Kan ini. Ini maknanya seperti ini. Ya. Kan ini. Nasihat untuk kita Allah itu maknanya adalah nama Allah itu agama ini adalah nasihat kepada seluruh manusia agar manusia itu mengambil mengambil pelajaran dari kita. Caranya. Kan ini. Nanti melihat nama Morokawafikum penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini. Tidak jauh lah. Nanti melihat saja nama Morokawafikum Sarah Syihun Zaini. Ya. Ngamnawi juga nanti Dan termasuk nasihat untuk kitab Allah itu adalah bayan adab, ya, menjelaskan adab-adab hamalatahu, adab bayan adab di hamalati wa tulati, yaitu menjelaskan mengadab-adab pembawanya dan penuntutnya, para penuntut. Orang yang membawa Al-Quran itu namun adabnya seperti apa? Ya, orang yang menuntut Al-Quran itu harus adab seperti apa? Itu jelaskan dalam agama ini. Wa irsadim dan namarakullahu fikum membimbing mereka ilaiha terhadap kepada adab-adab tersebut. Wa tanbihim alaiha dan namarakullahu fikum memperingatkan mereka di atas adab-adab tersebut. Kalau ada ya orang yang bawa Al-Quran kok adabnya kurang pas, ditanbih. Ya, langsung kita bawa Al-Quran. Kok kayak gini? Kan gitu ya. Siapa tahu Al-Quran anu nongkrong di dia mah di bar. Nongkrong di bar gimana? Kan gitu ya. Ditanding layaknya. Bukan masalah kamu, orangnya. Tapi yang kamu bawa, Al-Quran yang ada pada kamu itu Al-Quran itu yang menjadikan kamu terhina dengan penghinaan diri kamu. Tanding. Kalau kita mulai bagaimana? Disebutkan oleh Imam Al-Zahir di dalam apa? Di dalam Minhajus nama Allah itu Kali bersinar. Jika nama Rasulullah itu bentuk nasihat untuk kita. Jadi nasihat Rasulullah itu nasihat itu nama Rasulullah itu nasihat untuk seluruh manusia agar mengambil manfaat dari kita. Bagaimana seorang membaca Al-Quran? Adab-adab bagaimana seorang menuntut Al-Quran? Pelajari Al-Quran. Bagaimana nama Rasulullah peringatan mereka yang membimbing mereka untuk selalu di atas adab-adab tersebut nama Rasulullah memperingatkan mereka agar nama Rasulullah itu tidak nama Rasulullah merusak adab-adab demikian dikatakan Allah kata yang mana Allah Ta'ala wa usiru fihi al-Qur'an dan aku tepankan dalam penulisan kitab ini ditulis dengan ringkas. Ya, jadi belum perhatikan ya. Mengetepankan ring apa tulisan dengan ringkas di dalam tulis. Ya, wal hadir tatwil wal ikhtar dan aku peringatkan diri saya sendiri untuk menulis dengan panjang lebar. Ya, jadi makanya kitabnya sangat tipis sekali ya. Nama Rasulullah itu. Ya, Masya Allah, tipisnya kitab tibian ya, nama Rasulullah itu tidak mampu ujian mengkosong dari saya. Saya hanya berubahnya dengan ini. Apa yang itu dia ya. Wa aktasir min kulli babin ala tarafi min atrafi. Dan aku cukupkan pada setiap babnya untuk menyebutkan sekelumit ya, dari hadis-hadisnya. Jadi tolak ya, itu potongan-potongan hadis gitu ya, nama Rasulullah. Ya, punya tiga suka masalah, dan potongannya, syaitnya saja. Sayang sudah emang. Wa'armazu min kulli dharfin min adabi ila ba'di awsafi. Dan aku tetapkan pada setiap langsungku dari adab-adabnya sebagian kata-kata saja. Falidhalika al-kuruma al-kuru bihati asali. Oleh karena itu, nama Rasulullah itu, ya, aku sebutkan hadis-hadisnya ya, dengan membuang sangat-sangat ini. Sangat-sangat ini. Ya, cukup matanya. atau bahkan matanya diambil mau diusahin tempat ya yang diinginkan sebagai penguat nama. Lainkan asal itu alhamdulillah ta'ala ini minal hadratil aqidah fa inna maqsudi at-tanbih ala asli dzalik nama Allah. Meskipun amal Allah sanak-sanaknya dengan muji Allah subhanahu wa ta'ala menurutku nama Allah minal hadratil aqidah nama Allah. Ya termasuk nama Allah itu ya perlu diketahui dihadirkan nama Allah. Ya, tapi fa'inna maksudi akan tak maksud saya nama Allah itu hanya mencukupkan itu saja. Itu akan diri ala asli zat untuk mengingatkan, untuk mensambung peringatan, ya. Atau dari hal itu saja, hal ini ada. Oh ini, nama hal ini. Ya, jadi kalau sudah makmur, dia tidak menjaga apa? Sangat. Kalau seperti yang sangat, kuannya untuk mengerti. Ada tujuan beliau kalau sudah makmur, agar mudah dihafal. Ya, mudah diingat nama Rasulullah itu macam beliau. Sehingga ditulis secara ringkas nama Rasulullah tidak panjang lebar. Ya, punya konsekuensinya nama Rasulullah itu beliau tidak menyebutkan anak. Jadi cukup boleh kata dalam itu langsung anjuran saya sahabat langsung masuk sekolah. Sangat baik. Apa yang kita lakukan? Allah Alhamdulillah. Apa yang kita lakukan? Wal isyaratu bima al-kuru ila ma hadathu bima hunay. Dan diisyaratkan dengan apa yang aku sebutkan kepada apa yang aku jelaskan dari hati. Dari apa yang ada di situ nama Rasulullah. Apa yang sudah menunggu? Ya, artinya nama Rasulullah itu cukup ya. Kalau misalkan nama Rasulullah ini di, mungkin dituakan di siapa? Di kitab ini. Apa yang sudah tidak mungkin apa? Tidak mungkin disebutkan secara lengkap sanadnya nama Rasulullah. Wasal bagu fi isari dan sebab ya hal itu saya lakukan, ya. Fi isari aktusari, isari kisbi. Ya, sebab kenapa saya kecepankan untuk meningkatnya adalah supaya dihafalkan, agar dihafalkan. Ya. Kan mudah amal Allah itu. Kalau amal Allah itu singkat-singkat, amal Allah itu tidak panjang. Ya. Tidak menyebutkan nama Rasulullah itu sanad-sanadnya. Ya, kita akan mudah dihafalkan. Kalau sampai disebutkan sanad-sanadnya susah. Sudah dihafalkan sanadnya sendiri nama Rasulullah itu pada sanad sama-sama nama Rasulullah itu. Ya. Belum lagi ingat, menghafalkan maten, matennya nama Rasulullah. Apa yang terima itu? Ya, susah. Ini nama Rasulullah itu yaitu menempuh manhaj ini, thariqah ini, metode ini. Ya, dengan harapan agar manusia mudah menghafalkan wakaf khotir intifa'at iwan isyari dan juga bisa banyak diambil manfaat dan amal Allah bisa disebarkan kemana-mana kan ya itu karena dengan sebar kemana-mana itu manfaat untuk yang menerima semakin banyak kan ya karena ya. Dan tentunya manfaat yang menulis semakin banyak, semakin banyak itu dan yang dimanfaatkan semakin banyak faedah yang ia dapat, semakin banyak pahala yang ia dapat. Kalau untuk semakan mantelah, kalau ya, siapa yang menunjukkan ya sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dia mendapatkan kebaikan dan pahala orang yang melakukan kebaikan yang jatuh di sana. Ya. Kalau mudah di jernah, mudah terkembang, wah itu luar biasa. Ya. Akan itu terima. Semua mawak kamin wari bil asma, kemudian apa yang ya, terjadi dari wari bil asma, ya, istilah-istilah yang khafi. Ya. Wal lughat fil abwab, dan enam bahasa-bahasa yang khafi di dalam bab-bab. Akhrajuhu bisa. Ya, maka aku na'am barakallahu fikum sendirikan dengan sendiri. Disendirikan sendiri. Misalnya ada na'am barakallahu kalimah atau istilah-istilah yang apa? Yang asing atau nama-nama yang asing na'am barakallahu fikum. Aku bahasa-bahasa yang aku dia sendirikan na'am barakallahu fikum dan bisa dijelaskan. Na'am. Wa dhabtil wajiz al-wadih ala tertib wuku'i fizabin di akhir dekan itu dia dan membobot ya, disendirikan ya, dengan penjelasan dan dibobot kalimat kalimatnya di dor ini badannya siapa, harkatnya gimana dibobot sama dia ya. Tapi pendobotan yang ringkas ringkas yang jelas sesuai dengan na'amurakullahu fikum urutan ya, urutan nam di dalam bab di akhir dan itu disebutkan di dalam di akhir kitab itu ada nama Allah itu penyebutan istilah-istilah ini makanya disebutkan dengan alhamdulillah apa makanya al-karim makanya al-menen makanya apa al-tul makanya apa al-hijay apa itu ringkas nam di akhir ya kemudian menyebutkan amara kawasikum nama-nama ya al apa Abu Musa al-Asri siapa disebutkan amar itu di akhir kita sendirikan ya paham kita al hasad apa akhir nizi itu siapa ya Abu Sa'id al-Khudri itu siapa Abu Dawud al-Khudri itu siapa disebutkan amar itu ya paham kita ini tidak disebutkan di dalam apa di dalam apa tengah-tengah pembahasan tetapi disendirikan di akhir pembahasan kan yang sudah sehingga nanti antum kok setengah-setengah pembahasan ya di sana kok enggak kok ada istilah ini jangan gini sudah dijelaskan mengenai yang sangat-sangat di akhir gitu ya kan yang sudah nah liyuk milal intifa'u al intifa'u sahibi untuk menyempurnakan kemanfaatan bagi pemilik. Ya, wajul syakku an talibi dan untuk nama Allah wajul syak an talibi dan untuk menghilangkan keraguan dari orang yang menuntut. Ya, ya. Jadi sebenarnya beliau nama dan tidak disebutkan dalam apa? Ya dalam ini bahasa disendirikan dalam di akhir kitab. Ya kan itu dia. Ya. Nama Allah. Wayun daraju dan dimasukkan. Wayun daraju fi dhammi dzalika. Ya, pada kandungan hal itu fi khilal al-abwab di tengah-tengah bab jumalul min al-qawaid sejumlah dari perkataan. Ya. Nama Allah. Wa nafa'atun min himmatil khawa'id dan namun beberapa perkara yang penting yang berharga dari faedah-faedah penting. Nah faedah itu sesuatu yang berharga nafis, namun faedah itu nam wa ubayyinul ahadits as-sahihata wa dha'ifata dan aku jelaskan kepada hadits yang hadits yang sahih dan juga aku jelaskan pula yang baik mudhafatin ila man rawaha dengan menyandarkan kepada ya, ulama yang meriwayatkan min al-a'immatil asbat asbat dari imam-imam yang terbaca wa qad azhal anna diri min dhalika fi ba'dil halat dan berkata dengan barakallahu fikum azhala ya, azhala itu terlupuk duhul ya. Duhul itu nama roh terlupakan ya. Nama roh tapi jarang ya. Konsumen saya hal itu pada sebagian kondisi ya. kan apa namorokallahu kita dengar beliau itu kan ingin menyebutkan namorokallahu itu yang sohi yang baik. Tapi kadang-kadang terluput namorokallahu itu. Dia menyebutkan tapi tidak disebutkan penjelasannya ini sohi apa? Baik kata-kata. Tapi kata beliau anak ini saja. Dia kadang serangan. Apa yang dia itu? Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa alam anna al-ulama'a min ahli al-hadis tatawala bahwa para ulama dari kalangan ahli al-hadis wa ghairi tawwazu al-amalatu bihi, mereka mempergunakan untuk mengamalkan hadis baik fi fadail a'mal, dalam perkara fadail a'mal, keutamaan keutamaan amalan. Nah, marhaban. Ini perlu tegaskan pula di dalam dalam apa? Dalam Al-Qur'an An-Nawawi. Antum lihat namarakallahu fikum di siapa? Di apa? Di empat jumat. Empat jumat Al-Qur'an An-Nawawi. Namarakallahu fikum. Sampai kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis tentang fadilah menghafal 40 hadis. Ya. Di dalam Al-Qur'an An-Nawawi menyebutkan fadilah menghafal 40 hadis yang gaib jidat. If itu. Gak F. Akhirnya si mau diangkat itu gak bisa karena sangat-sangat ini. Meskipun jalannya banyak nama orang kelas itu, tapi gak F. Gak bisa diangkat untuk jadi hasan lewat itu gak bisa. Ya. Tapi beliau nama itu. Kenapa? Membicarakan tentang Fadlul Amal. Ya. Tentang utamaan tentang amalan. Paling tidak ini. Kenapa? Dan disebutkan yang kuatir yang makmu ya, baik disebutkan di dalam ikhtisar ya, atau disebutkan di dalam nama Rasulullah Fiku nam Asyuti ketika me apa me, mensyarah Tais Abu Tais ini lagi nau yang nama Rasulullah Fiku apa namanya kita kan situ yang masalah apa hadis lupa saya nama itu. Nah itu ikut juga bahwasanya sebagian mereka yang nama Rasulullah itu memperbolehkan mengamalkan hadis ya, untuk hadul amal itu mereka masang syarat-syarat, ada syaratnya nama saja secara mutlak nama Rasulullah itu. Apa yang tidak ini? Bagaimana khutbah yang empat khutbah yang makmur hatta fi fadha'il a'mal, meskipun dalam fadha'il amal tidak diperkenan bagi kita amal kalau itu beramal dengan hadis dhaif dan lain. Karena kalau kita melihat syarat awal syaratnya amal kalau itu seperti yang disebutkan dalam hadis, syaratnya amal kalau itu ya sangat itu sangat apa yes. Tidak usah. Walaupun demikian, fa ini aktasiru alal sahih. Sungguh aku hanya mencukupkan dengan hadis yang sahih saja. Wala adkuru dhaifa illa fi ba'dil ahwal. Dan saya tidak mencukupkan hadis yang dhaif kecuali hanya pada sebagian kondisi saja. Di sini di kajian. Wallahu wa'alallahi al-karim tawakkuli wa'atina kepada Allah yang mulia aku tawakkal. Ini tafkir, bagi lagi tafkir dari Ismail wa Sinati. Kepada Allah lah, aku serahkan semua urusan ini. Dan aku sandarkan. Ya, paling benar. Wa as'alku semoga bersilah wasal. Dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menjadikan aku berjalan di atas jalan yang terpilih. Wala ismu akwal ahli zayi. Yang Allah selamatkan diriku dari pengertian dari kondisi ahli kalau ahwal ahwal itu pengertian kalau ahwal itu sebagai hal namara kondisi aku mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku menjaga aku dari kondisinya orang yang menyimpang dan menyimpangkan. Wajawab ala zalik dan terus menerus di atas hal itu. Itu selamat dari kondisi ahli zalik dan terus berjalan di atas jalannya seperti ya artinya dia terus sampai mati. Ya. Wabairi minulakhir ya, dan sebenarnya dari kebaikan kebaikan dan sementara satu terus kita wabtahala ilaihi subhanahu wa ta'ala ayy waffaqani limawdhah dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mohon amal kalau mubahala itu berdoa nah saling berdoa amal Allah itu antara antum dan lawan ya. Mana di antara ketiga yang sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala nama spesial nama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya akan beri taufik kepadaku ya senantiasa aku berada di atas jalan yang Allah ridhoi wa yaj'alani mimman yakhshahu dan aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan aku termasuk orang yang takut khawatir kepadanya ya, saya tadi haqqatu khawatir dan menjadikan aku sebagai orang yang bertakwa kepada Allah dan bertakwa wa'ayat dini dikusin niya dan semoga Allah menjadikan aku termasuk orang yang memiliki niatan yang bagus wa yasyarani jami'an wa ila khairan dan memohon kepada Allah agar menjadikan aku ya memudahkan aku untuk melakukan semua jenis kebaikan. Wa yu'inani an anwa'il mukramat dan membantu aku ya di atas segala macam bentuk kemuliaan. Ya, wa yu'inani ala zalik ya. Dan menjadikan aku senantiasa berada di atas hal agama terus menerus di atas hal itu namanya hatta al-mamat sampai meninggal wa ayyab ala dharga kullu tujami akhbari nama ratuatikum dan aku mohon kepada Allah agar ya nama ratuatikum ya ayyab ala dharga agar melakukan hal itu semuanya dijami ahbabi dengan segenap ya segenap teman-teman kekasih saya ya. Segenap orang-orang yang saya cintai ya wasail muslimin wal muslimat dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat hasbunallahu wa ni'mal wakil ya cukup Allah sebaik-baik wakil. Wala haul wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tidak ada daya, tidak pula kekuatan melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Hadi kata beliau bahwa satu akhlak dan inilah nama Rasulullah itu daftar isi ya dari bab-bab di dalam kitab hadis ya. Terus kita nama bab pertama ya Bab pertama beliau menyebutkan fi aqra'in min fadilati tilawatil Qur'an, tentang sekunumit. Ya, bab pertama sekunumit dari keutamaan membaca. Fahamalah. Ya, dan keutamaan orang-orang yang membawa Al-Qur'an. Yang membawa Al-Qur'an ini dalam artian sebagai makhluk orang yang membaca, orang yang menghafal. Sangat penting. Sangat penting. Bab yang kedua, kita sih al-qira'ah wal-qari'ah. Nah, lebih utamanya, lebih utama baca Al-Quran, dan lebih utama orang yang baca Al-Quran daripada orang yang berprofesi, dengan profesi yang lain. Oke, sama profesi sama orang kalau yang paling utama adalah baca Al-Quran. Ya. Karena jadi apapun nama orang tua, yang paling kita adalah kita sih membaca Al-Quran. Jadi akan kita. Kalau yang sudah mampu. Yang ketiga, kalau yang ketiga si ikhram yang ahli Al-Quran. Ya, tentang kemuliaan ahli Al-Quran. Wanahi an ila wa ila ini. Tentang memuliakan nama orang tua ahli Al-Quran dan larangan untuk mengganggu mereka. Yang keempat, di adab di muallim al-Qur'an wa muallim. Ya. Tentang adab pengajar Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an. Ya. Yang kelima, di adab di hamil Al-Qur'an. Ya. Adab orang yang membawa nama Al-Qur'an. Yang ketujuh, yang keenam, di adab di qira'ah, adab-adab membaca ya, Al-Quran wawamu' bumi'u kitab bermaksud. Dan inilah yang kebanyakan ya, setelah kita berkata ini ini yang maksud dituliskannya kita yaitu adab membaca Al-Quran. Dan yang ketujuh nama adab nasi kulli himal adab manusia keturunan bersama Al-Quran. Yang terdapat di ayat wassuar al-mustahabati al-qad wa'akwal masyusah nama Allah. Dan ayat-ayat dan surat-surat yang disukai untuk dibaca di waktu-waktu khusus atau di kondisi-kondisi khusus. Mungkin atau tahu ya, nama Allah dibaca bagaimana surat an-nas al-falah ya, dibaca ketika tidak tidur, ya itu. Yang ke sembilan, kitabatul Quran, si kitabatul Quran, ikramul mushaf, tentang penulisan Al-Quran dan pemuliaan terhadap mushaf. Ya, cuma kita memuliakan mushaf. Ya, kalau kita mau. Menurut diantaranya nama Al-Qur'an, hukum meletakkan Al-Qur'an dengan saya. Ya. Bagaimana kalau kita meletakkan Al-Qur'an? Sebenarnya begini atau begini? Sebar. Dalam nama Al-Qur'an. Kali itu dari yang terakhir yang sepuluh, ya, Bab-bab-bab-bab Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Yaitu, membabat nama Al-Qur'an itu, ya, membabat lafad-lafad kita nama kolong depan itu juga yaitu nama terkait dengan apa dengan istilah-istilah yang tersebut tadi tidak apa tidak ada lafadz nam hasan itu maknanya apa, ada lafadz nam akhir jadi itu maknanya apa, maksudnya apa, itu maksudnya itu akhir kita punya wallahu a'lam bissawab. Soalnya itu dah hilang. Ini alhamdulillah kita sudah menyebutkan nama Rasulullah 45 atau khutbatul kitab, ya khutbatul kitab yang salah atau 45 dari apa? Dari kita. InsyaAllah pada pertemuan yang kita akan masuk dalam inti pembahasan ini. Ya, masuk bab yang pertama di Al-Qur'an yang pertama. Ya. Yeah. Allah alam bisawab, mungkin anak saya juga terkodan. Ya kita cemburkan sampai ini ambil Allah itu. Ya mudah-mudahan apa yang kita bacakan bisa dipahami baik dan segala kekurangan kekurangan itu berhak dengan Allah kalau tak senang dengan mencari berhak dengan Rabbi kalau senang dengan mencari kebenaran dengan Rabbi jangan disampaikan termasuk orang-orang yang berharap itu berhak dengan Rabbi aku berkawal dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah.